Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Hati, melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, untuk sama-sama kita kembali mengkaji Al-Quran, untuk memahaminya dan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ayat kita pada hari ini memberikan satu petunjuk kepada kita untuk mempergunakan pandangan kita sehingga akhirnya kita mampu menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari kejadian-kejadian alam yang kita saksikan di sekeliling kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Para pendengar rahimakumullah, ayat kita, ayat ke-12 dari surat Al-Isra ini memberikan satu petunjuk kepada kita untuk memperhatikan alam di sekitar kita, bahwa terjadinya pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa terjadinya siang dan malam itu merupakan salah satu petunjuk besar bagi kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan, wa mir rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun. Salah satu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, Allah pergilirkan siang dan malam. Tujuannya adalah litaskunu fihi, agar kamu bisa berehat, beristirahat, tidur dengan nyenyak, menyegarkan kembali segala otot-otot kamu yang lelah satu harian ketika berada di malam hari. Dan ketika kamu bangun pada pagi harinya, kamu siap menyongsong hari itu dengan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Litabtaghu fadlam min rabbikum, agar kamu dapat mencari keutamaan dari Tuhan kamu. Ini adalah salah satu rahasia kenapa Allah pergilirkan siang dan malam, dan itu merupakan suatu kenikmatan bagi manusia. Allah juga di dalam ayat lain menggambarkan tentang hal senada dari ayat ini. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah mempergilirkan siang dan malam, ya, dan kemudian dia menundukkan matahari buat kamu. Artinya alam semesta, lingkungan di sekitar kita itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kepentingan kita. Dan pergiliran siang dan malam, terjadinya siang dan malam itu adalah merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pahami ayat ini dengan baik, bahwa terjadinya pergiliran waktu yang selalu kita nikmati, terutama sekali di bulan Ramadan ini, tiba-tiba sudah buka, tiba-tiba sudah sahur, tak terasa waktu Ramadan sudah berjalan setengah bulan, sudah sampai malam 20, ya. Kemudian orang bertingkap, tiba-tiba sudah malam 27, malam Lailatul Qadar, tiba-tiba sudah hari raya, ya. Semuanya yang terucap adalah tiba-tiba, tapi yang lebih penting daripada itu adalah mari waktu yang begitu singkat ini, yang begitu sangat padat ini, yang kita tidak tahu apakah ke depan kita akan bisa menikmati waktu yang sama lagi, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 12 ini adalah bagian dari petunjuk. Ketika kita mengetahui ada petunjuk yang bersifat abstrak dalam hidup ini, yaitu Al-Quran yang akan mengantarkan kita pada satu titik, maka di sini juga kita digambarkan dengan petunjuk berupa malam dan siang yang di dalamnya ada perhitungan sinin wal hisab, tahun-tahun dan perhitungan, ada kaitan yang erat antara yang disampaikan Al-Quran sebagai petunjuk kitab suci umat Islam dengan malam dan siang sebagai petunjuk ayatain. Artinya apa? Siang dan malam, malam dan siang selalu dilihat seakan-akan tidak memberikan bekas pada hidup ini. Tetapi seperti kata Ustaz Perdana tadi, tiba-tiba Ramadan sudah berada di tengah. Tiba-tiba sebentar lagi kita berada di akhir Ramadan. Tiba-tiba Ramadan Syawal pun datang. Tiba-tiba Zulhijjah pun datang, jemaah haji pun mulai pergi. Tiba-tiba jemaah haji pun datang kembali dan sudah menggunakan gelar haji yang mabrur. Semua hidup ini tiba-tiba, sehingga menjadi pelajaran bagi kita dalam petunjuk, di antara petunjuk malam dan siang dengan petunjuk Al-Quran, bahwa kita akan sampai pada satu titik, titik yang sudah tidak ada lagi tiba-tiba, yaitu titik kematian. Maka di sini li ta'lamu adada sinina wal hisab, bertambah umur, bertambah usia, bertambah kematangan, tapi di sisi lain bertambah dekat dengan titik kematian. Bagi orang yang beriman, tentu saja titik kematian adalah pertanda penting bagi dirinya. Dan kematian itu tidak harus melihat sehat dan sakit, besar dan kecil, tua dan muda. Kematian itu dapat datang kapan dan dimanapun. Untuk itu, petunjuk Al-Quran menjadi sangat penting ketika kita akan berada pada satu titik kematian di mana tidak ada lagi masa untuk berbalik ke belakang. Tidak mungkin yang tua menjadi muda, yang kecil menjadi bayi. Semuanya akan maju kepada satu titik, yaitu titik kematian. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, semuanya telah diterangkan Allah begitu jelas. Al-Quran telah dijelaskan begitu gamblang. Ayat siang dan malam pertanda bagi kita sudah terlihat begitu nyata. Namun ada satu yang paling sering dilupakan manusia, seakan-akan ketika dia hidup dia tidak pernah mati. Padahal kalaulah itu dijadikan renungan, maka ada perenungan yang paling membuat seorang sholat khusyuk, yaitu sholu sholatan muadda. Sholatlah kamu seakan-akan ini adalah sholat perpisahan. Puasalah kamu di Ramadan ini seakan-akan ini adalah Ramadan perpisahan. Karena apa? Karena titik kematian itu tidak ditunggu pada Ramadan tahun depan, tidak ditunggu pada sholat berikutnya. Orang yang sudah mati kita temukan tidak mungkin hidup kembali. Maka gunakanlah kesempatan ini sebelum segalanya menjadikan selesai dengan kematian. Wa kulla syai'in fasolnahu tafsila, sudah begitu jelas. Tinggal kita maukah mengambil pelajaran dari siang terangnya matahari yang begitu jelas. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat Al-Quran kita bisa menemukan bahwa banyak sekali keterangan Allah tentang bagaimana cara kita mengisi malam-malam kita dengan baik, bahwa keberadaan siang dan malam itu harus benar-benar diisi dengan sebaik-baiknya. Siang sebagaimana kita sudah ketahui adalah merupakan momen dan kesempatan besar bagi kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang sifatnya lebih kepada berbuat baik kepada orang banyak, ya, memberikan pertolongan, memudahkan orang, bagi dia yang PNS, dia seharusnya berpikir bagaimana saya menservis orang-orang yang memerlukan saya dengan sebaik-baiknya, bukan malah berpikir bagaimana mempersulit orang dengan sesulit-sulitnya. Bagi dia yang berkuasa, maka cara berpikirnya adalah ketika siang hari, hendaklah dia berpikir bagaimana dengan kekuasaan saya akan memberikan kemudahan-kemudahan dan kesempatan sesuai dengan kekuasaan yang saya miliki. Ya, bagi orang-orang yang memiliki jabatan juga begitu, bagaimana dia memikirkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat ini. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bergelut di siang harinya. Sedangkan di dalam Al-Quran kita bisa menemukan bahwa Allah menggambarkan tentang nilai plus malam bagi seorang mukmin, ya, bahwa walaupun malam itu dijadikan, ya, litaskunu ilaiha, untuk kamu beristirahat, tapi bukan berarti malam yang kita lalui itu hanya kita isi dengan aktivitas tiduran saja. Tidak, karena Allah ingin meningkatkan derajat kita, maka Allah kemudian di dalam Al-Quran mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi, ketika malam sudah tiba, sing-singkan waktu sebentar saja, sisihkan waktumu walaupun sekejap saja untuk melaksanakan tahajud. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, karena ada janji, ada kesempatan, ada peluang bagi kamu untuk mendapatkan tempat yang tinggi, tempat yang terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam keterangan ayat lain kita juga bisa menemukan bahwa fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, ya. Tetap bersabar, menahan berbagai kesulitan. Yang dilakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika, banyak-banyak bertasbih memuji Allah, mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita berada di waktu subuh atau sebelum subuh, dan ketika kita berada di sore hari. Ini adalah momen besar yang harus kita pergunakan, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Jangan sampai malam kita isi satu malaman itu untuk berleha-leha, menonton TV, dan kemudian setelah salat makan sahur tertidur. Ya, bahkan terkadang salat subuhnya entah jam-jam berapa baru dia bangun. Ada yang setel makan sahur jam 3, tidur dan kemudian terbangun jam 6 ketika matahari sudah terang. Kapan lagi dia salat subuh? Ya. Ada yang makan sahur ketika salat subuh, salat 2 rakaat dan kemudian langsung tertidur sampai nanti matahari meninggi, ya. Ketika dia terbangun, badannya sudah lemas dan dia tidak mampu melakukan aktivitas. Jangan sampai bulan Ramadan ini hanya diisi dengan rutinitas atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita menjadi orang-orang yang lemah. Begitu juga ketika kita berbuka puasa, jangan penuhi perut itu semua dengan makanan atau air, sehingga akhirnya setelah selesai berbuka, yang terjadi adalah badan sudah keberatan, otak sudah menumpul. Untuk melaksanakan salat maghrib saja dia sudah kelewar-kelewar kesana kemari, sudah tidak sanggup lagi. Konon lagi untuk melaksanakan salat tarawih bersama-sama ke masjid sudah malas dan sebagainya. Jangan sampai terjadi hal seperti ini, karena bulan Ramadan penuh dengan peluang. Bulan Ramadan menjanjikan kebaikan. Bulan Ramadan penuh dengan kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Siang dan malam adalah merupakan peluang emas bagi seorang mukmin untuk menimba sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.